Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang segala permasalahan dihadapi dengan emosi, di mana hal itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan yang ada kaitan dengan urusan dunia ataupun dengan urusan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Imam Muslim. Kata Rasul, setiap engkau menghadapi apapun, jadidu imanaku. Perbaharuilah imanmu. Bapak dan ibu, tatkala bapak berhadapan dengan masalah pekerjaan, hadapi dengan iman. Artinya, yakini bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Bapak-bapak berhadapan dengan istri bapak pun hadapi dengan iman. Ibu pun berhadapan dengan suami hadapi dengan iman. Malahan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmati minallahi lintalahum, maka dengan kasih sayang yang Allah berikan kepadamu, kolunak hati dengan mereka. Al-Ayah. Bapak dan ibu, dalam tafsir Al-Kasyaf diterangkan, dalam tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan, tatap semua dengan penuh kasih sayang. Bapak tatap istri bapak dengan penuh kasih sayang. Istri tatap suami dengan penuh kasih sayang. Sudah barang tentu bapak-bapak, tatapan ini adalah apa? Tatapan dunia dan akhirat. Tidak bisa bapak menatap istri hanya cantiknya saja, tidak. Juga ibu tidak bisa menatap suami hanya gantengnya saja. Semua adalah harus tatapan dunia dan akhirat. Sebab jelas tidak ada dikhotomi dunia dan akhirat. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini adalah untuk akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebunnya akhirat. Kalau bapak menatap istri, cantiknya istriku, masya Allah tanggung jawabnya, masya Allah tahajudnya 5:30. Ini tatapan dunia dan akhirat. Lantas kata istri bapak, masya Allah gantengnya suamiku, masya Allah duitnya, masya Allah tanggung jawabnya, masya Allah sholat subuhnya 8:00. Ini bapak-bapak tatapan dunia dan akhirat. Sehingga saya pernah baca satu kitab, seorang suami tidak bisa dikatakan kasih dan sayang mencintai istrinya dengan optimal sebelum memperhatikan bagaimana ibadatnya sang istri. Tidak cukup hanya memberikan duit, memberikan harta kekayaan, selama bapak belum pernah memperhatikan bagaimana ruku sujud sang istri. Bagaimana ibadatnya? Inilah yang dikatakan kerjasama dan kebersamaan di dalam rumah tangga atau di dalam kehidupan dunia yang difirmankan Allah wa'tasimu bihablillahi jami'a itu. Kerjasama dan kebersamaan. Seorang istri tidak cukup hanya menyediakan makanan dan minuman, ganti pakaian untuk suami, selama suami belum diperhatikan bagaimana rukuk sujudnya kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu juga bisa melihat, menatap lebih jauh ketenangan, sakinah sholat, wakornya kita sholat adalah karena ketenangan dan ketentraman jiwa kita. Tatkala kita ingat sesuatu, insyaallah sholat tidak bisa dikatakan khusyuk 100% dalam pengertian tanda kutip khusyuknya. Sebab kalau kita melakukan sholat saja sudah khusyuk. Khusyuk itu adalah takut kepada Allah berdasarkan ilmu. Kalau kita lihat dalam kamus Lisanul Arabi seperti itu. Nah, bapak dan ibu, sekiranya kalau bapak menatap lebih jauh lagi bagaimana menciptakan sakinah, mawadah, warohmah, dan maaf kepada ibu-ibu, yang namanya mawadah itu bukan mama wawadah yang nyalek panji kata orang Bandung, tapi yang disebut mawadah itu adalah hidup ada dalam kasih sayang Allah. Apapun ada dalam aturan Allah, berarti agama yang diperankan, inilah iman. Tatkala ibu menatap suami datang membawa duit hanya 2000 perak. Kata sang suami, yang ini duit hanya 2000 perak. Apa yang ibu lakukan pada saat itu? Seorang istri yang baik pasti akan bicara, alhamdulillahi rabbil alamin, jazakallahu khairan katsira, Allahumma sholli alaihi. Dan langsung suaminya akan dirangkul, diciumnya. Ini bapak-bapak, barangkali di rumah bapak sering seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi poin yang pertama, menghadapi apapun, tatapan iman dan takwa ini harus ditingkatkan. Bapak bekerja di tempat ini ditatap dengan iman. Oh, inilah ladangku, oh inilah sawahku. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kerja. Insyaallah inilah kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan nilai plus dari Allah selain mendapatkan ujrah. Bapak dan ibu, itu poin yang pertama. Mari kita tatap semua dengan penuh kasih sayang. Mari kita tatap dengan iman dan takwa. Jangan ada tatapan dengan emosi dan hawa nafsu. Allah firmankan, walaupun tafazan galidal qalbi lan padu min haulik. Kalau saja berhati kasar dan radikal, mereka akan lari dari sekelilingnya. Masya Allah. Tatkala ibu membangunkan suami, karena dalam kitab Aunul Ma'bud dikatakan, jika seorang istri bangun tengah malam melaksanakan tahajud sendirian, membiarkan sang suami tidur nyenyak, disebutnya hubbul gurur, cinta palsu sang istri kepada suami. Atau bapak bangun tengah malam sendirian membiarkan istri tidur nyenyak, disebutlah hubbul gurur, cinta palsu suami terhadap istrinya. Tolong bapak bangunkan istri bapak. Insyaallah. Dalam kitab itu dijelaskan, membangunkan istri cukup dengan air. Nyanak cai sa emer, kepret rarayana ku cai sa emer. Beres pak, insyaallah. Itu bukan apa-apa, itu namanya air kasih sayang pak. Ibu pun juga kalau membangunkan suami, ambil air, percikan air di wajahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah bangun. Dan itulah kasih sayang bapak-bapak. Tidak selamanya kasih sayang itu manis, mungkin pahit dirasakan. Bapak pernah menghitan putra bapak? Sakit enggak putra bapak beberapa hari? tidak pergi ke sekolah. Kenapa sampai anak yang sehat kok diberikan sakit? Karena bapak sayang terhadap anak, ingin menjaga eksis anak sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi, ingin menjaga fitrahnya itu. Nah ini bapak-bapak, poin yang pertama, mari kita tetap apapun dengan iman dan takwa. Insya Allah tidak akan stres, Pak. Tapi saya lihat kalau di kantor bapak mungkin yang terjadi itu stroke dulu kemudian stres. Kalau di gedung sana stres dulu baru stroke. Mengerti maksud saya, Pak? Alhamdulillah mengerti. Jadi kalau di gedung sate sebelah sana itu stres dulu, Pak. Baru stroke. Kalau bapak stroke dulu baru stres. Maksud saya stroke gaji, Pak. Mau bapak lihat stroke gaji, oh, habis ini dipakai bayar hutang nih. Nah, stres menghadapi istri. Itu barangkali, Pak. Tolong kau hadapi dengan iman. Sekalipun demikian, syukur kepada Allah tetap ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalipun demikian, saya masih tetap komit dan konsis terhadap pekerjaan. Ibu dan bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Poin kedua. Tafaqquh fiddin. Inilah bapak-bapak poin yang akan menjadikan kita mi'raj. Artinya mi'rajul muslimin, meningkatkan kualitas jati diri kita. Jangan sampai ada bapak-bapak ditanya oleh putra-putrinya, "Pap," kata putranya, "Pap, bagaimana cara memasukkan jenazah ke liang lahat di barat, timur, di utara, di selatan?" Kata bapak, "Dimanapun juga bisa, yang penting masuk dikubur." Tidak, Pak, tidak demikian. Nah, kalau memang itu kita belum bisa, kita tafaqquh, kita tingkatkan pemahaman agama kita. Dalam Musnad Ahmad jilid keempat, Rasulullah mengatakan bahwa masukkan jenazah ke liang lahat itu dari arah kaki. Seperti bapak membawa jenazah, kepalanya dulu terlebih dahulu. Jadi, masukkan dari arah selatan, diterima dengan tangan kanan, dikunci dengan tangan kiri. Satu orang, dua orang, tiga orang, baru dilepaskan ke bawah, jenazah sudah menghadap ke arah kiblat dan pinggang bapak tidak akan kena apa-apa. Tapi kalau dari arah barat, bapak akan kena sentakan, pinggang akan tepat. Insya Allah, itu adalah sunnah Rasulullah. Itu barangkali tafaqquh fiddin. Banyak pak yang belum tahu. Bapak-bapak mengantar jenazah, harus di mana jenazah? Jenazah harus di belakang, bapak harus di depan. Harus lebih duluan sampai ke tempat pekuburan. Baru ini mengantarkan jenazah. Tatkala mogok, estafet jenazah di bawah. Satu demi satu, terus sampai ke liang lahat. Di kita biasanya jenazah di depan, kita belakang. Namanya juga mengantar. Tidak, bapak. Saya baca dalam beberapa hadis, jenazah itu adalah di belakang. Lantas, bapak-bapak semuanya di depan. Ibu-ibu semuanya di rumah, tidak ada yang mengantar jenazah. Nah, silakan bapak dan ibu, ini cari lagi ilmu-ilmu seperti ini. Sebab nanti di satu ketika bapak akan ditanya, apakah oleh putra putri yang punya cucu atau oleh cucu dan segala macamnya. Nah, jadi saya yakin bapak juga akan ditanya oleh istri bapak, "Yang, tolong ajarin leh bagaimana cara-cara mengurus jenazah, bagaimana cara memandikannya, bagaimana cara mengkafaninya." Nah, ini pun bapak-bapak harus dipelajari. Mengapa? Tafaqquh fiddin wajib ain, Pak. Wajib ain. Bagaimana kita menyolatkan jenazah kalau tidak bisa ilmunya? Jangan pernah terjadi di salah satu ketika, Pak. Ada salah satu mahasiswa yang KKN waktu itu, tahun 87, Masya Allah, disuruh menyolatkan jenazah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada ruku, ada sujud. Pas ditanya, kenapa ada ruku, ada sujud? Ini kan yang kita solatkan terlampau banyak dosanya. Nah, akhirnya Pak, diadakanlah di satu sekolah tersebut ada pelajaran ibadah praktis. Mungkin dulu di SMA-nya tidak pernah mengenal bagaimana menyolatkan jenazah. Nah, sekarang ramai Pak, masalah tafaqquh fi din, masalah menyolatkan jenazah. Doanya jangan berubah, karena mayitun itu adalah disebutnya mu'anas majaji. Tetap Allahumma gfir lahu, ibun perempuan. Saya tanya, Ustaz, kalau menyolatkan jenazah perempuan di mana berdirinya? Di tengah. Oh, kok ada perbedaan ya? Kalau laki-laki di mana? Di arah kepala. Oh, berarti harus ada domir yang berubah ya? Nah, itulah Bapak tafaqquh fi din. Andikan ada serupa itu, silakan. Tidak akan merubah makna. Nah, kalaupun pemain dirubah, Allahumma gfir laha warhamha, silakan. Jika mayat itu, jenazah itu perempuan. Andikan ada yang bersikeras, jangan dirubah itu majaji, majaji. Mu'anas majaji, mayitun itu bisa laki, bisa perempuan. Silakan. Allahumma gfir lahu warhamhu, dan seterusnya. Nah, ini Bapak perlu kita pahami bersama. Mengapa? Supaya tidak terjadi di masyarakat kita masalah kecil kok akhirnya jadi berbeda dan berbeda. Masalah perbedaan akhirnya jadi beda segala-galanya. Yang biasa tegur sapan ternyata tidak. Saya yakin Bapak-bapak, poin kedua ini sangat penting bagi kita, tafaqquh fi din, meningkatkan kualitas pemahaman agama kita. Jangan sampai umpamanya, maaf bapak-bapak nih, jangan ada yang tersinggung. Jangan sampai ada orang yang, oh udah aja masuk. Ini ada nabi yang ke-28 sekarang. Setelah nabi yang ke-26 itu dibongkar oleh majlis ulama. Nah, ini udah masuk aja nabi yang ke-28. Nah, lantas bapak bertanya, ini karena tafaqquh fi din? Bapak akan bertanya, adakah dalam Al-Qur'annya nabi yang ke-26, 27, 28? Coba bacakan siapa nabinya. Nah, ini Pak, pasti Bapak sudah paham dan akhirnya tidak akan ikut-ikutan. Nah, jadi Bapak, yang kedua, tafaqquh fi din ini adalah sangat penting dan wajib ain bagi siapapun. Yang ketiga, Bapak-bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan intiqadu ala nafsi wa ahli. Sudah waktunya, kata Rasul, kita memperhatikan diri kita masing-masing dan keluarga. Ku angkusakum wa ahlikum nar. Mari Bapak kita perhatikan posisi kita ini sebagai apa. Betulkah kita sebagai hamba Allah? Apa yang kita cari selama ini? Harta kekayaan. Betulkah harta kekayaan adalah milik Allah? Yang kita cari selama ini adalah sehat wal afiat. Betulkah sehat wal afiat milik Allah? Yang kita cari selama ini adalah sakinah mawadah warohmah. Betulkah sakinah mawadah warohmah ini milik Allah? Berarti kita adalah mencari semua milik Allah. Nah, insya Allah, kalau kita memperhatikan diri kita ini, akan wujud, akan ada, akan meningkat jiwa hauna pada diri kita, merasa diri diperhatikan Allah kapan dan dimanapun kita berada. Bapak dan ibu tidak akan kosong hatinya dari la ilaha illallah. Bapak di kendaraan, bapak ada di jalan, dimanapun tidak akan kosong hati dari la ilaha illallah. Tatkala bapak munajat meminta kepada Allah, tidak ada jalur yang bisa menghalangi. Inilah Pak yang dikatakan jiwa hauna. Dan umat Rasulullah SAW pasti akan demikian. Rasul katakan, nusirtu birubi masirati sahrin. Aku pernah diberi pertolongan perjalanan satu bulan, kata Rasul, tidak pernah ada rasa takut apapun. Mengapa? Karena semuanya adalah Allah di hadapan kita. Aina matwalu basyama wajhullah. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita adalah tetap berhadapan dengan Allah. Nah, Bapak kadang suka dengar ada orang yang kena sihir ya. Ibu-ibu naik angkot kok antinya dibuka, kalungnya diserahkan, duitnya diserahkan. Itu kalau kita baca Quran, kita tingkatkan tafaqquh fi din, itu dalam Quran dikatakan balarana ala qulubihim. dalam hatinya kosong, tidak ada apa-apa. Jadi penuh dengan emosi. Tatkala dipukul, ibu-ibu mau kemana? Ngobrol-ngobrol, keluar semuanya, ditukar. Inilah bapak-bapak barangkali lebih paham, lebih tahu tentang masalah orang-orang yang kena sihir di perjalanan itu. Ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Memperhatikan keluarga bapak-bapak dan ibu. Sekarang sudah waktunya. Karena bapak dan ibu, masya Allah, sekarang banyak keluarga yang retak sekarang itu. Seperti keluarga yang utuh. Kalau hadis dikatakan barangkali mu'alal. Hadis mu'alal itu kelihatannya sahih padahal tidak sahih. Nah, ada satu keluarga yang kelihatannya mulus, utuh, tapi ada yang tidak utuh. Mengapa? Karena masalah ihtikamu bil kisti tidak ada dalam keluarga itu. Jujur adil dalam keluarga tidak ada. Banyak sekarang bapak-bapak, maaf, istri yang tidak jujur, tidak adil, memperlakukan dirinya bukan sebagai istri di rumah tangga itu. Mungkin sebagai sesuatu sehingga yang ditatap kepada suaminya adalah bukan kasih sayang, tetapi yang ditatap hanya duit dan duitnya saja. Kewalahan suami itu. Nah, inilah bapak-bapak. Jadi kadang-kadang istri disuruh ngaji, marah. Disuruh cari ilmu, marah. Ya mending kalau laki-laki tidak mencari, kan cari neten kalau laki-laki mah. Jadi bapak satar, cari neten. Nah, kalau perempuan disuruh ngaji, yang atuh ngaji ke sana. Oh, itu mah tidak level dengan saya. Tuh, tolong ngaji ke sana. Aduh, buat di sana juga. Nah, bapak-bapak, tolong. Istri bapak perhatikan dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Dikhawatirkan istri bapak tidak tafaqquh fiddin, tidak meningkatkan kualitas pemahaman agama. Sehingga dalam kehidupan dan penghidupan itu ada kalanya emosional. Tatkala istri diajak, yang ibadat yuk. Jawabannya gimana? Nyaus ya, tunggu deketan aing, mau belenok ya. Orang mandi lagi tiris ya, tiris. Kadang-kadang begitu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, padahal bapak-bapak, tatkala istri diajak oleh sang suami, idza da'a rajulun ra'atahu fi firasihi fa'abat sala'anatul malaikatu bisama. Jika seorang istri, seorang suami mengajak istrinya di tempat tidurnya, istri menolaknya, malaikat mengutuk yang ada di langit dan di bumi sampai suaminya ridho kembali. Nah, inilah bapak-bapak, ya, kalau kita kurang memperhatikan, makanya tolong berikanlah huriyatul ijtima'iyah kepada istri bapak untuk ikut serta pengajian-pengajian untuk menambah kualitas jati dirinya. Sehingga nanti servis terhadap suami itu akan selalu meningkat. Akan benar-benar, karena Allah, akan benar-benar mengabdi. Karena istri itu hanya berbakti, beribadat kepada Allah dan berbakti kepada suaminya, dakhalal jannah, hanya itu. Bapak dan ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, syura bainanas, hendaklah kita sering bermusyawarah di masyarakat ini. Artinya kebersamaan kita dalam segala hal, terutama di masyarakat, insyaallah bapak-bapak bakal menjadi orang yang paling nomor satu nantinya. Bisa membawa masyarakat. Sekarang masyarakat bapak-bapak, masya Allah, sudah lebih anu lagi. Saya lihat dengan peringatan 17 Agustus, dangdut dan dangdut di mana-mana. Geol dan geol di mana-mana. Anak-anak muda diberi bekal geol-geol karawang. Itu sehingga wajar kalau banyak generasi muda yang kena dengan aneka ragam penyakit masyarakat. Jadi bapak-bapak bermusyawarahlah, ajak musyawarah, jangan sampai keterlenaan, keterlaluan dan segala macamnya. Bapak dan ibu barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, silakan pak. Saya buka waktu, barangkali masih ada waktu untuk Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan, Pak. Kalau ada pertanyaan, Ibu, barangkali. Enggak ada, Pak. Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya sampaikan selanjutnya. Bapak-bapak dan ibu, kalau kita tidak memperhatikan masalah iman kita, tatkala datang imaratus sufaha yang pernah saya jelaskan, datangnya pemimpin yang bodoh terhadap agama, maka yang paling duluan dibunuh adalah hati orang-orang yang beriman. Ini bapak-bapak. Makanya ditatap dengan penuh kasih sayang. Tatap oleh kita semuanya. Kalau sudah datang imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh terhadap agama, nanti masyarakat akan menjadi masyarakat apa? Melakukan ini tidak boleh, melakukan ini. Yang jelas bapak-bapak, hati yang pertama kali dibunuhnya. Mari kita tatap ibu dan bapak. Di rumah tangga kita, jangankan untuk pergi jihad, memegang senjata, menembak mati musuh, dalam pengertian tanda kutip, untuk bangun tengah malam melaksanakan tahajud saja, sudah tidak ada gairah. Berarti hati kita sudah hampir mati di sini. Iman kita sudah turun lebih rendah lagi. Nah, bapak dan ibu, bagaimana cara memelihara iman ini? Rasulullah SAW menjelaskan, Nawiru kulubakum bil Quran, terangi hatimu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Bisakah ibu dan bapak membaca Quran dalam satu hari 100 ayat? Insya Allah bisa. Bapak 20 ayat setelah sholat maghrib, 20 ayat setelah isya, 20 ayat setelah sholat subuh, itu kan? 20 ayat setelah duhur, 20 ayat setelah asar. 100 ayat sehari. Kalaupun tidak bisa, coba dipaksakan berapa ayat. Cuma kalau ditarget satu hari 100 ayat, insya Allah hati kita akan terang demerang. Dan tiap 3 bulan kita akan khatam Quran. Bapak dan ibu, agama Islam hanya ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ada dalam ijma' dan kiasnya. Kalau kita tidak memahami Al-Quran, kita tidak mau membaca Al-Quran, waduh Pak, bagaimana kelak? Ya, barangkali saya ingin menyampaikan yang paling akhir. Tolong putra putri Bapak. Yang pertama, yatlu alaihim ayatik. Harus mampu membaca ayat kauniyah. Mampu membaca situasi dan kondisi. Mampu menjadi kompresor pendingin situasi, penenang suasana. Nah, mari kita ciptakan putra-putri kita. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba. Putra-putri bapa harus mampu belajar dan mengajarkan Quran. Lulusan SD Ketalar Juz Amma plus 1000 hadis. Lulusan SMP ketara Juz Tabarok 2000 hadis. Lulusan SMA ditambah Juz Mukodam dan Sayakulu 4000 hadis. Saya yakin Bapak dengan bekal seperti ini, putra putri Bapak nanti akan menjadi pemimpin yang kapabel di masa yang akan datang. Benar-benar pemimpin yang siap pakai. Insya Allah putra putri Bapak akan sudah siap kesolihannya. Nah Bapak dan Ibu, kalau Quran sekarang tidak dibaca, Masya Allah, lihat oleh Bapak, tayangan TV sekarang kembali 24 jam kali sekian TV. Kapan umat Islam diberi kesempatan untuk baca Quran? Kapan umat Islam diberi kesempatan untuk tadarus hadis? Masya Allah, inilah yang dimaksud saya, umat Islam sudah dibunuh hati dan hatinya itu. Nah, tolong bapak-bapak di rumah, mari kita kerjasama dan kebersamaan, barangkali Bapak bisa saatan wasaatan membuat satu aturan di rumah, dari maghrib sampai jam 9, tolong Bapak hargai kader umat, kader bangsa, putra Bapak yang namanya pelajar, putra Bapak yang namanya mahasiswa, sebagai calon-calon tokoh dunia, berikan kesempatan membaca buku dari ba'da maghrib sampai jam 9. Berikan barangkali pada putra-putri Bapak yang sudah menjadi dosen, berikan supaya dosen itu berkualitas membaca buku, membaca kitabnya dari maghrib sampai jam 9. Silakan jam 9 baca kembali buku, baca kembali koran dan segala macamnya, tonton kembali TV itu. Bapak-bapak, saya yakin kalau itu ada aturan di rumah, saya yakin putra-putri Bapak tidak akan begitu sulit untuk memahami apapun. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, biasakan putra-putri Ibu bersilaturahim kepada saudara-saudaranya, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada nenek dan semuanya, dibiasakan. Maaf bapak-bapak, bahasa Sunda sok aya nu pareumeun obor. Kadang-kadang mau ditikahkan ternyata masih satu darah. Nah, tolong dikenalkan satu keturunan. Bani-bani itu kumpulkanlah minimal 1 tahun sekali, maksimal 3 bulan sekali. Dikontrol semuanya, barangkali bagaimana pemahaman agamanya, bagaimana segala-galanya, sehingga nanti akan kelihatan. Malah tiap 1 tahun sekali adakan musabakoh di keluarga. Keluarga siapakah yang bisa? Umpamanya bapak adik kakak ada 5 orang. Bawa semuanya adik kakak 5 orang itu dengan putra putrinya, dengan cucu cicitnya, bawa semuanya. Lantas adakan pengajian. Itu namanya, ya kalau barangkali saya tidak berlebihan, namanya gugus kendali mutu dalam rumah tangga. Jangan sampai ada keluarga yang kena hama wereng, Pak. Sekarang banyak keluarga yang kena hama wereng parabola, parawan jebol tiheula, banyak Pak sekarang itu. Ada juga yang kena penyakit betel sampai mekala bebis antel channel di kalapaan karena terlampau banyak yang menyimpan saham di dalamnya. Bapak, saya tahu persis ini karena kami dari Radio Dahlia suka manggung sebelah sana, Pak. Tiap malam Ahad itu kadang kami tegur, udah jam 11 pulang semua. Dangdut, Pak, yang mendatangkan permasalahan itu. Jadi Bapak, satu kali lagi yang paling akhir, tolong putra-putri Bapak kenalkan dengan semua keluarga. Keluarga dari pihak Bapak, keluarga dari pihak Ibu, semuanya. Jangan sampai putus silaturahim. Ulah dugika pot paremen obor lah itu. Insya Allah. Inilah kerucutnya, Pak. Bapak akan semakin di atas. Dan yang berdoa semakin banyak, terus semakin banyak. Akan semakin tinggi keluarga atau Bapak akan semakin tinggi. Karena yang mendoakan semakin banyak. Inilah Bapak-Bapak. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita sekalian. Allahumma taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyanana bil hilmi wa aqrimna bi taqwa wa jamiluna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuhu illa anta. Rabbana la tu'akhidna in nasiyana wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalatahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taaqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tujigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan.